Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam pelajaran sorof ya, bersama kitab Mukhtarat karya Ustaz Aunur Rafiq hafizahullah ta'ala. Dan kita masuk pada pasal yang ketiga di halaman 43, yaitu fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya. Fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya terbagi menjadi tiga, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Yang pertama, fi'il madi ialah fi'il yang menunjukkan kejadian di waktu lampau dari waktu berbicara, artinya sudah terjadi. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah telah datang ya. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu hadithul ghasyiyah, yaitu berita tentang hari kiamat. Maka di sini ada kata ata yang artinya telah datang. Ini adalah termasuk fi'il madi. Kata kerja apa? Lampau. Zahaba Muhammadun ilal madrasati qabla sa'ati, telah pergi atau berangkat Muhammad ke sekolah qabla sa'ah, yaitu satu jam yang lalu. Maka zahaba ini adalah fi'il madi, kata kerja apa? Lampau. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari, yaitu fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu berbicara atau sesudahnya. Contohnya al-ana tughadiru ta'iratul matara, ya. Sekarang ya telah lepas landas ya. Sekarang sedang lepas landas pesawat itu dari bandara. Maka kata tughadiru ini adalah fi'il mudhari, menunjukkan kejadian sekarang. Tughadiru, sedang lepas landas. Contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Nah, di sini ada kata yu'adzibu. Ya, yu'adzibu, ya ini adalah fi'il mudhari, menunjukkan kejadian ya yang akan datang. Allah akan mengazab ya, fayu'adzibu. Fi'il apa? Mudhari. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amar, ialah fi'il yang menuntut pelaksanaan perintah ya setelah waktu pembicaraan. Contohnya ihtarim walidaika, hormatilah kedua orang tuamu. Ihtarim ini adalah fi'il amar, yaitu kata kerja apa? Perintah. Contoh yang lain, fadzakir innama anta mudzakir, maka berikanlah peringatan ya, fadzakir, berikanlah peringatan, ini fi'il amar. Innama, hanya saja engkau adalah muzakir, orang yang memberikan apa? Peringatan. Ya, maka fi'il amar itu menuntut pelaksanaan ya apa yang diperintahkan. Kita lanjutkan pasal yang keempat di halaman 45, al-faslur rabi, pasal yang keempat ya. Fi'il ya, fi'il ditinjau dari objeknya. Fi'il ditinjau dari makmul atau objeknya terbagi menjadi dua, ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Apa bedanya? Yang pertama adalah fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ya, dia tidak membutuhkan apa? Objek. Contohnya, koma zaidun, telah berdiri zaid. Ya, maka koma ini fi'il lazim, dia tidak butuh objek, ya, berdiri. Hadoro amrun, telah hadir amr. Hadoro ya telah hadir, ini juga fi'il lazim karena tidak butuh objek, telah hadir ya. Jalasa ar-rajulu, telah duduk lelaki itu. Maka kata jalasa ini juga fi'il apa? Lazim karena tidak butuh objek, telah duduk ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah fi'il muta'addi, adalah fi'il yang membutuhkan objek ya. Fi'il yang apa? Membutuhkan objek, disebut dengan fi'il muta'addi. Contohnya fahimat talamizu ad-darsa, telah memahami ya murid-murid itu pelajaran. Maka kata fahima ini adalah fi'il muta'addi, dia butuh objek ya. Qara'tul kitaba, saya telah membaca kitab. Qara'tu ya saya membaca, ini adalah butuh objek. Akhadha Muhammadun al-kursiya, Muhammad telah mengambil kursi. Maka akhadha itu adalah fi'il apa? Muta'addi, yaitu yang membutuhkan apa? Objek. Jadi ada fi'il yang tidak butuh objek disebut fi'il lazim, dan fi'il yang butuh objek disebut dengan apa? Fi'il muta'addi. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan membahas pasal yang kelima, yaitu fi'il ditinjau dari subjek atau pelakunya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.